Mitra bisnis, kasus bocornya sprindik atau surat perintah penyidikan di KPK saat ini seolah menjadi bola liar. Meski pelaku pembocor telah diumumkan oleh Komisi Etik serta mendapat sanksi, namun masalah ini tak urung memunculkan wacana di kalangan elit kekuasaan untuk membentuk Komisi Pengawas Kinerja KPK yang oleh kalangan lain dinilai sebagai upaya untuk melemahkan kinerja lembaga pemberantasan korupsi di tanah air. Guna melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, sebelum ini Bapak mengulas bocornya sprindik memang bisa dipengaruhi oleh banyak skenario ya Pak? Iya, banyak skenarionya. Dan bibitnya juga sudah ada di situ gitu, seperti yang saya bilang. Apakah kebocoran itu kan nggak mungkin tidak disengaja. Karena orang memberikan data keluar itu kan pasti disengaja. Persoalannya bisa saja dari sekedar main-main. Ini tak kasih ini lihat nih, udah jalan nih kan gitu. Wah, udah ada sprindiknya nih. Cuman belum semua tanda tangan. Jangan ngomong ke orang ya. Ini kan ngomong ngasihnya ke temennya. Ya, kasih ke temennya juga. Jangan ngomong-ngomong ya. Semua kan kita ke situ. Biasanya begitu. Jangankan di KPK sprindik. Wong SMS-nya presiden nyebar kemana-mana kok. Lantas, apakah mungkin wacana untuk membentuk lembaga pengawas KPK sebagai dampak dari persoalan ini bisa diindikasikan sebagai upaya untuk melemahkan KPK? Mungkin aja. Abraham sendiri bilang ini kan upaya untuk nunggel saya, ke mengkudeta saya gitu. Ya mungkin aja. Ya, yang tahu kan hanya mereka sama Tuhan gitu. Agak susah rupak beginian ini kan. Karena itu kan gak ada buktinya gitu. Kecuali kita dibisikin oleh Samad, oleh BW, oleh Adnan Pandu Praja. Jangan ngomong-ngomong ya, ini saya bisikin kan gitu. Tapi Pak Her, salah seorang mantan wakil ketua KPK menyatakan sprindik bukanlah rahasia negara. Nah, apakah ini berarti memang tidak ada pelanggaran hukum terkait dengan pembocoran tersebut? Loh, lah iya kalau itu kan dia maksudnya memang ini bukan rahasia negara, jadi bukan pidana. Tetapi di lain sisi, kamu benar menyebut bahwa kalau ini bukan rahasia negara, bukan pidana, ya bukan ada bocor, boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Kalau di polisi, apalagi kalau di terancam sprindik itu kan supaya kalau dia datang ke rumah kita, ke kantor kita mau menyelidiki segala macam, ada legalitas gitu lah. Ini ada penugasan saya. Kan itu kan dimulainya penyidikan, artinya penetapan status menjadi tersangka, tapi itu kan berlaku untuk di lapangan sehingga kalau dia dipanggil dia harus konfirm, harus ikut. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.